Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Saya serahkan segalanya kepada Allah. Bismillahi, dengan nama Allah, tawakkaltu, saya berserah diri. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata di jalan, nah hadang ki parampu. Hah? Pak Jamret, nah tarik, kita punya tas. Kita tarik juga, baku tarik ki, tarik. Nah tinju ki, tunduk ki. Begitu dia tunduk, ditunju juga. Pak, kenapa nak jatuh? Nah ku pelan-pelan ji. Ternyata usut punya usut, bisulnya nak kena. Allah yang gerakkan dan kena bundana. Coba, kita hafal gini doa. Hafal. Kalau tidak hafal berarti tidak pernah disembahyang. Itu ada doa kita toh. Nah, ini yang disebut mafasandre, berserah diri. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bismillahi tawakkaltu alallahi. La haula wa la quwata illa billah. Keluar. Insyaallah. Tiba-tiba di jalan, bah! Tabrak, mati. Bapak mati sahid. Kenapa mati sahid? Satu, dia sudah ada wudunya. Dua, dia tutup auratnya. Tiga, dia sudah berdoa. Matiku, hidupku, semuanya serahkan kepada Allah. Masya Allah. Maka baca ini, setiap mau keluar rumah. Cuma sekarang modern salah-salah, Maki. Mau keluar rumah bukan ini doa yang kita baca. Mau keluar rumah apa nak bilang? Goodbye, Daddy. Daddy tong. Padahal biar di rumahnya nak panggil suaminya Ambo. Daddy. Mau dari salah-salah. Ini pengaruhnya anu peleng India. Nah bila mamaku ada tong gunanya itu peleng India nak. Maka tau sindok maka ada dia nak agak makurelo mak gosip. Mon romanan di bulan menonton. Bagus juga. Nah. Cuma yang jadi masalah ada ibu-ibu nonton film India, nah bayangkan suaminya Sahrul Khan. Wah, tinggi sekali cita-cita ibu. Kali dalam keadaan beragama Islam. Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur beserta ibu dan seluruh jajarannya. Sekali saya ingin menyampaikan penghormatan dan penghargaan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, berapa kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan ini? Hanya Kabupaten Luwu Timur yang meriah dalam melaksanakan perayaan ulang tahun Islam. Perayaan Tahun Baru Islam. Berapa kabupaten di Sulawesi Selatan ini, Luwu Timur yang hebat. Hebatnya apa? Meriah pelaksanaan tahun barunya. Kekaguman saya lagi yang kedua, berapa kali saya hadiri perayaan-perayaan, alhamdulillah bupati dan wakil bupatinya damai. Jadi, berapa kabupaten kita datangi mau ceramah bingung. Kenapa? Baku musuh bupatinya sama wakilnya. Rakyatnya juga bingung. Lebih bingung kepala dinas. Mau ke bupati diambak ki. Mau ke wakil bupati disemes ki. Serba salah. Inilah baiknya kalau rukun kita punya pejabat ya. Masyarakat juga tidak bingung. Mudah-mudahan sampai akhir jabatan. Amin. Ya. Yang kedua, Masya Allah, andai banyak air mataku ibu, keluar air mataku, lihat kini mau duduk di sini. Masya Allah, biasanya itu ibu-ibu kan mau cari yang enak-enak duduknya. Ini tawa mau duduk di rumput, meskipun ditusuk-tusuk pantainya rumput. Tentu beda pahalanya yang ada di sini dengan yang ada di sana. Beda pahalanya. Ya. Yang paling sedikit pahalanya yang di belakangku. Di, yang paling banyak pahalanya apa? Satpol PP. Polisi setengah. Kenapa tahu banyak amalnya? Berdiri Tommy, jaga Tommy keamanan. Di, alhamdulillah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. waktu yang sangat ringkas saya mau kasih ki oleh-oleh untuk kita amalkan. Walek ki oleh-oleh tatiwi ilisu amalkan ki sebagai oleh-oleh tahun baru. Ya, mau oleh-oleh? Simak baik-baik. Akhir ceramah saya ada pertanyaan. Siapa yang jawab pertanyaanku saya kasih hadiah. Ya? Nah, dengan catatan simpan dulu HP ta. Ini ibu-ibu jadi Tommy wartawan. Wartawan tidak surat kabar. Di, karena kalau kita pegang terus itu HP ta mengganggu konsentrasi ta. Ya? Tapi kalau mau kirekan boleh ji, ya. Jangan maki mau selfie-selfie. Mau biar ustaz waktu mau selfie. Tua-tua kajili-jili. Paling setengah mati saya kalau selesai ceramah ada ibu-ibu mau foto-foto. Tidak apa-apa, yang penting jaga-jaga jarak sedikit. Ada minat tabrak saja maki. Tuh, ada kemarin baru-baru, aku lupa namanya kampungnya. Selesai ke ceramah ada yang bilang, ustaz boleh kecium? Nah ibu bapak saya kasih oleh-oleh ya. Satu, amalkan ini insyaallah oleh-oleh. Yang pertama, kapan dan dimanapun selalu ada wudunya. Engkale jenek tak? Loki ma pasa ma jenek ki. Loki darae ma jenek ki olo. Pak camat mau pergi kantor wudu dulu. Ibu dokter mau pergi sosialisasi kampanye pilcalek wudu dulu. Ya, Satpol PP mau pergi rahasia, wudu dulu. Adik-adik sekolah mau pergi belajar di sekolah, wudu dulu. Ya, ibu-ibu mau pergi gosip, wudu dulu. Nah, kalau orang selalu ada wudunya, angkalek jenekna, apa hebatnya orang selalu ada wudunya? Apa keustamaannya? Dengar baik-baik. Satu, orang yang selalu ada wudunya Allah jelaskan, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatakhirin. Dicintai oleh Allah. Ustaz, kalau nak cinta maki Allah, apa hebatnya? Masya Allah. Kalau Allah sudah cinta sama ibu, apapun ibu minta pasti dikasih. Ya Allah, berikan saya kekayaan, dikasih. Ya Allah, sembuhkan penyakitku, dikabulkan. Ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh, diperkenankan. Ya Allah, mudah-mudahan anakku cepat dapat kerja, dikabulkan. Kenapa? Sudah dicinta Allah. Kalau Allah sudah cinta, apa kita minta pasti dikasih. Pun kalau apa yang kita minta tidak dikasih, percayalah apa yang kita minta tidak baik. Contoh ya, saya kasih contoh. Namanya orang jatuh cinta. Ada anak muda lagi pacaran jatuh cinta. Dapat cewek-cewek matre. Mata duit. Seperti ibu-ibu kalau mau pil caleg. Mata duitan. Siap dukung saya? Siap. Betul, betul. Ada 500. Hilang. Ini cowok punya cewek mata duitan. Nah bilang cowoknya, kak. Ceweknya, nah bilang ceweknya, kak, betul kita sayang, kak? Betul, kak, dek, engkaulah pilihan hatiku. Kau jauh dariku, rasanya saya gelisah. Nah, bilang ceweknya, betul, kak? Kandalah, kak. Nah, bilang ceweknya, kalau betul pale kita sayang, kak, kak, belikan pale pulsa yang 100. Dah, man rasai. Nggak ada uangnya cowoknya. Terpaksa pergi pinjam sama temannya, bos. Pinjam dulu kamu 100.000, bulan depan ku bayar ku 200. Terpaksa pinjam duit. Kenapa bisa? Nabi bilang, daripada nak putuskan ngecintaku, biar mi ku bayar ku 200.000. Coba, betapa banyak pegawai negeri sipil, ada semua kursus ijazahnya dan SK pegawainya di bank. Gara-gara apa? Istrinya mau dibelikan mobil. Iya toh? Betapa banyak orang banyak utangnya gara-gara apa? Memenuhi selera orang yang dicintai. Iya toh? Nah bilang ibu, belikan nggak mobil? Kalau tidak, jamah kok. Berarti kau tidak sayang, kak. Gelisah ini suaminya. Terpaksa kasih panjang lagi kredit. Belum jatuh tempo, perpanjang lagi. Nah, untuk apa? Menyenangkan hati orang yang kita cinta. Pun kalau ada yang kita minta, tidak nak kasih ki apa yang kita minta, percayalah apa yang kita minta tidak baik. Ustaz, saya selalu wuduk mi ustaz. 5 bulan mini ku pelihara wudukku. Kok yang saya minta tidak dikasih? Ah, ya Allah, mudah-mudahan suamiku bisa beli mobil. 5 bulan berdoa kok tidak bisa beli. Allah tahu kalau ada mobilnya suami tak nak pakai macan ring. Si mau kok. Apa? Mana pilih? Mana pilih? Coba. Ya Allah, mudah-mudahan suamiku terpilih anggota DPR. Sudah sosialisasi, sudah jual sawah, tidak terpilih. Percayalah Allah tahu kalau suami tak terpilih anggota DPR, dia selingkuh, penjara, masuk KPK. Mana bagus? Allah tahu. Selalu saya kasih contoh, saya ini bu. Dulu waktu ku tamat SMA mendaftar kat tentara. Mau sekali kat jadi akabri penerbang. Begitu tes fisik jalan Garuda tidak lulus. Kenapa? Cepir. Ini ibu nak ketawai. Saya protes waktu doa itu. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya tinggi. Saya jadi tentara, kau tidak rugi jadi Tuhan. Tidak lulus kak ibu. Temanku lulus, padahal tidak pernah nakalan nilaiku. Lulus. Sekarang dia polisi di Sulawesi Barat. Reserse. 1 mi bunga-bunga di sininya, pakai baret merah. Saya malah lulus jadi ustadz pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, ku ceramai ke semua. Masih mau kok. Allah kasih yang terbaik. 2013 kemarin saya ikut pilwali di Makassar. Padahal saya selalu ada wudu. Kenapa saya tidak jadi wali kota? Nah bilang orang, dikalah ki ustaz. Ah, tidak, saya tidak dikalah. Cuma yang menang lebih banyak suaranya dari saya. Belum tentu yang menang itu lebih hebat dari saya. Cuma suaranya lebih banyak. Saya itu putus asa? Tidak. Malah saya lebih tahu, oh, dengan saya tidak menang, lebih banyak waktuku pergi keliling ceramah. Bukan cuma di Jawa, bukan cuma di Indonesia, tapi sampai ke luar negeri. Alhamdulillah, baru-baru kak pulang ceramah dari Jepang. Tahu jadi Jepang? Tahu ke Jepang, ibu? Tahu ke Jepang? Dekat na wotu. Alhamdulillah. Ah, ini keutamaan orang yang ada wuduknya. Dicintai Allah. Kalau dicintai Allah, apa yang diminta pasti dikasih. Kalau tidak dikasih, berarti yang diminta tidak baik. Baik, kalau ini perasaan kita bawa, bu. Tenang perasaan. Ya? Termasuk ini SKPD. Kalau ini kita pakai, pak, tidak ada sengsara. Tiba-tiba Pak Bupati nak kasih pindah kisede. Yang tadi kepala dinas menjadi staf ahli. Percaya maki bahwa itu yang terbaik dalam hidup tak. Jangan pernah sangka buruk. Tidak bagus itu orang sangka buruk. Pernah dengar cerita sangka buruk suami istri? Wah, 7 tahun menikah tidak ada anaknya. Di tahun ke-8 ini istrinya pergi periksa ke Makassar ahli kandungan. Langsung dia bilang ahli kandungan dokter. Alhamdulillah ibu terlambat maki 2 bulan. Sanana istrina. Langsung dia telpon suaminya. Pak, alhamdulillah terlambat mah 2 bulan. Dia bilang suaminya, jangan kau cerita-cerita dulu. Karena nanti tidak jadi malu ke itu. Oke, rahasia bersama nak? Iya, ya memang kau cerita. Oke, tidak cerita-cerita. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi bilang istrinya, siapa? PLN. Kenapa ki pak? Ibu terlambat 2 bulan. Wah. Sudah, kenapa bisa nak tahu ini? Dari mana bisa nak tahu? Langsung dia sangka buruk sama suaminya. Pasti dia beli, iya sila bolor roh. Kaya istrinya, hii tagi kodoh suaminya. Nah iya sila labolong, labolong. Baru pulang suaminya kantor. Iya betul iya labolong iya. Saya kira sudah kau janji tidak cerita. Kenapa kau cerita? Cerita apa sila comok? Karena suami nama istri nama comok. Apalagi kau mengamuklah comok. Orang capek. Kau cerita. Kenapa kau pergi cerita di PLN saya terlambat? Hah, Siapa tidak? Tidak pada aku cerita. Kenapa paling PLN tahu? Nah, sambaran itu PLN. Marah juga suaminya di kantor PLN. Woi, mana ini yang panu? Ini. Kenapa bisa kau tahu? Istriku terlambat 2 bulan. Nabila, iya, ada catatan. Nah. Wah, tambah marah dia Nabila. Ada apa nu catat-catat istriku terlambat? Hapus kau itu. Nabila, boleh dihapus, tapi bapak bayar dulu. Saya tidak mau. Kalau saya tidak mau, kenapa? Nabila, terpaksa punyanya bapak diputus. Nabila, kalau punya aku kuputus, apa nak pakai istriku di rumah? Nabila, terpaksa istri tak pakai lilin. Ini bahayanya sangka buruk. Lain dipikir, lain lah di hati nah. Berhenti sangka buruk, ya. Nah, kembali, satu. Orang yang selalu orang yang selalu ada wudunya, insya Allah dicintai Allah. Kalau dicintai Allah, apa dia minta dikasih. Kalau tidak dikasih, maka percaya bahwa yang kita minta tidak baik. Tenang perasaan kalau ini dibawa. Ilmu tenang perasaan. Yang kedua, orang yang selalu ada wudunya, insya Allah terpelihara dari dosa dan maksiat. Kok bisa? Wah, saya ingat orang tuaku di kampung. Kalau bapakku sudah wudu, melok ni mas sampah aja lo masih gi tiba-tiba datang mamakku. Mau nasentuh. Engkau aja nekku. Bila aku. Padahal istrinya itu pas istrinya. Orang kalau ada wudu, tidak mau sentuh perempuan. Jauh kok. Masalah jenekku. Orang yang ada wuduknya terpelihara dari dosa. Contoh lagi. Saya waktu ke sekolah, ibu. Kalau mau kan petek-petek pergi sekolah. Tidak mau kak kalau banyak cewek di atas. Jangan deh, nanti rusak wudukku. 2 jam ini ku tahan wudukku. Terpaksa naik, kak terlambat ki. Mau ke ujian. Oke, saya naik tapi tidak duduk kak sama cewek. Cewek di sini, saya di sini. Terpaksa duduk di sini, kayak ini yang kosong. Oke, saya duduk dekat cewek, tapi waspada kak. Begitu sopir rem mendadak, langsung kupegang itu besi ibu. Kenapa? Ada wudukku. Tapi kalau tidak ada wudukku ibu, belum pidi rem sudah jatuh duluan. Oke, ya. Jadi kalau ada wudu, insya Allah terpelihara dari dosa. Coba ibu, kalau sudah ki wudu, tidak mau ki itu jabat tangan sama laki-laki toh? Ijang ki pak, ada wudukku. Yang ketiga, orang yang selalu ada wudunya, tadi dicintai Allah, yang diminta dikasih. Yang kedua terpelihara dari dosa. Yang ketiga orang yang selalu ada wudunya, insya Allah menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya. Biasa ki barangkali baku bisik teman tak toh? Itu ibu majelis taklim anggota tanda cantik, pesek-pesek. Tapi kenapa nih kalau tidak dilihat 1 minggu, 1 bulan kayak rindu ki? Nah itu sudah ada nur ilahi di wajahnya. Ada orang kita lihat tidak cakep, tidak cantik, tapi menarik, senang kita lihat mukanya. Kenapa? Sudah ada nur ilahi di wajahnya. Allah kasih keberkahan wajah. Makanya ibu-ibu kalau mau ki menarik wajah tak, jangan ki dempul itu muka tak. Ibu-ibu sekarang ini nak kira barangkali tembok muka nah. Nah cek-cek, biru, coklat, abu-abu, kuning, jingga. Kayak orang sudah tabrak tiang listrik. Dede, tomato apa kajili-jili, no? Oh, iya. Bat, ada Tommy kuliah ibu-ibu nak kawak giginya. Oh, male, tomato kajili-jili siseng. Pindu, Can lege-lege. Bingung kak biasa ibu lihat mau paku apa mu mau ballo nada mi suamimu boleh dandan tapi jangan berlebih inilah ilah lipstik nak tebal na sampai melengket di gigi. Sudahlah daripada ibu itu ibu bayangkan 1 kali make up bisa 200 ribu. Gencuna 50 ribu. Sedona 70 ribu. Berapa mi? Cilakna 30 ribu. Berapa mi? Apa mi? Banyak sekali. Daripada kita pakai itu yang banyak-banyak sampai 200 ribu, mending 50 ribu mau mikap seadanya. 150 ribu kita tabung untuk sekolahnya nak tak. Atau kita kirim ke masjid. Itu lebih berkah. Nah biar kita apai muka tak ini nak tahu maki suami tak bilang istriku jini. Coba berubah langsung seperti ki Agnes Monica. Nih, yang keempat, orang yang selalu ada wudunya menurut Al-Qur'an. Orang yang selalu ada wudunya simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Di muka mereka nanti di akhirat ada bekas sujud. Apa bekas sujud? Hitam jidatnya belum tentu. Nabi orang yang paling hebat sholatnya. Tapi tidak ada buku yang saya baca bahwa Nabi hitam jidatnya. Tidak. Hitam jidat bisa, tidak apa-apa. Tapi bagus tau gitu kalau hitam jidat. Kenapa? Malu orang berbuat salah. Ada orang hitam sekali jidatnya. Masuk karaoke. Tidak cocok. Nabi, lotor natulin romu mah karaoke. Iya tuh. Itu bagusnya itu kalau hitam jidat terpelihara dari dosa. Tapi apa tuh sembahayanya? Bisa menimbulkan ria. Apa itu ria? Mau dikata. Tidak apa-apa. Apa itu yang disebut simahum pi wujuhi min asari sujud? Hitam jidat. Soal hitam jidat gampang. Mau ke hitam jidat teh, Bu? Mau? Sujud ki ambil ki karpet baru. Kasih balsam, campur minyak tanah, kasih sedikit minyak gosok. Sujud maki sekali sujud 5 menit, 2 hari hitam nih. Tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud dengan ini adalah di akhirat kelak Nabi jelaskan umatku menghadap Qadir Rabbul Jalil. Ketika dihadiri nanti di akhirat bercahaya mukanya akibat wudu, sehingga kita tidak perlu lagi mengaku, "Ya Muhammad, saya umatmu." Kata Nabi, "Kalau kau umatku kenapa hitam jidatmu? Kalau kau umatku kenapa mukamu hitam?" Karena nanti kita orang Islam, Pak, salah satu tanda ketika di padang mahsyar bercahaya muka tak kayak cahaya bulan. Kenapa? Karena selalu wudu. Orang yang tidak pernah ada wudunya, hitam mukanya seperti pantak panci. Nah bilang orang, ada tawa pantak panci putih Ustaz, karena pakai kompor gas. Itu. Kalau dulu, pakai apa? Arang. Itu nanti seperti itu orang yang tidak pernah sholat. Mukanya seperti pantak panci pakai arang. Inilah oleh-oleh yang pertama. Biasakan selalu ada wudu. Dan biasanya orang yang selalu ada wudunya, insya Allah sholatnya terpelihara. Kenapa banyak biasa ibu-ibu tidak sholat kalau ada pengantin? Gara-gara malas wudu. Iya toh? Sudah minamika mukanya. Tiba waktu sholat. Hayya ala sholat. Nabi bilang suaminya, piku sembahyang. Sadar kau, Pak. Sadar, ma ini kusur kopi sembahyang. Tidak lihat kau ini mikapku. Ini 70 ribu ini. Gara-gara mikap tidak sholat. Padahal sudah haji. Haji beleng-beleng. Orang yang selalu ada wudu, insya Allah. Yang keempat, yang kelima sekarang. Keutamaan orang yang selalu ada wudunya. Insya Allah, matinya dalam keadaan suci. Ajal kita tidak tahu, Bu. Ya, ajal kita tidak tahu. Jangan kita selalu berpikir, mati harus sakit dulu. Mati harus tua dulu. Tidak. Yang namanya kematian, asal ada nyawa dalam diri kita, standby ki 24 jam. Orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Tentara, mati. Kapolsek, mati. Anggota DPR, mati. Satpol PP, mati. Majelis Taklim, mati. Bupati, wakil bupati, mati. Ustaz, di belakang sedikit. Siapa tahu ceramah kalau ustaz duluan. Tapi kalau saya tidak ada permasalahan. Tidak ada, gampang saya, Bu. Ibu-ibu duluan, saya di belakang, boleh. Atau saya di belakang, ibu-ibu duluan, boleh juga. Namanya kematian kita tidak tahu, rahasia Allah. Ada orang yang lagi duduk-duduk. Teman saya, kita lagi ngobrol di warkop. Kita reunian, ketemu-ketemu. Tiba-tiba kita ngopi-ngopi cerita-cerita. Langsung ada seniorku dan bilang, "Ndak enak ku rasa." Langsung ndak enak rasa, langsung jatuh. Jatuh! Langsung saja jatuh dari tempat duduk. Bawa lari ke Gres Telina, meninggal. Sehat. Coba. Ada juga teman saya, pengurus Ampuri, Asosiasi Penyelenggara Haji. Sakit berhari-hari, berbulan-bulan sakit. Akhirnya dibawa operasi ke Singapura. Pulang dari Singapura, dioperasi di pemeliharaan kembali. Pemulihan, datang mertuanya dari Palembang. Dia pergi lihat menantunya karena lagi sakit. Justru mertuanya meninggal. Coba, dia pergi lihat orang sakit, dia meninggal. Ini kalangan birokrasi. Pejabat-pejabat, belajar kit dari Sinjai. Iya toh? Asisten satunya Sinjai. Kabupaten Sinjai. Naik malam 17 Agustus. Memberikan sambutan sebagai ketua penitia. Turun dari panggung. meninggal. Coba kalau kita selalu ada wudu, kita mati dalam keadaan suci. Tapi kalau tidak ada wudu, kita mati dalam keadaan kotor. Nauzubillah min zalim. Maka itu enaknya kalau selalu ada wudu, tak? Insyaallah. Terpelihara kita dari dosa, dikabulkan apa yang kita mau, bercahaya mukanya, di akhirat nanti juga bercahaya mukanya, dan kelima terpelihara sholatnya, dan yang paling kita inginkan adalah kita bisa mati dalam keadaan lagi, dalam keadaan suci. Coba. Gampang toh? Ibu-ibu susah enggak wudu? Bagaimana misalnya ibu? Pergi ke jalan-jalan. Hah? Wudu maki dulu. Misalnya tiba-tiba pakai sepatu. Ini sepatu tua mi, lama sepatu andalan. Dipakai pas saya masuk. Bocor. Batal. Ya batal. Nabi enggak habis ustaz. Sedikit je keluar. Biar sedikit tetap batal. Bagaimana wudu ki lagi kan enggak dibayar ji. Eh? Pegawai pergi ke kantor, tadi di rumahnya sudah wudu, sampai di kantor batal wudu lagi kan enggak dibayar ji. Apa susahnya? Ini oleh-oleh yang pertama. Amalkan kapan dan dimanapun selalu ada wudu. Yang kedua, oleh-oleh kita hari ini. Setiap keluar rumah perhatikan pakaian tak. Alhamdulillah sekarang ini saya senang betul lihat perempuan Indonesia. Kalau 10 perempuan yang kumpul, untung kalau ada satu tidak pakai jilbab. Rata-rata ibu-ibu sekarang pakai jilbab nih. Alhamdulillah. Kriteria pertama pakaian menutup aurat sudah terpenuhi. Kriteria yang kedua yang mulai kita longgar. Apa itu? Tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Jadi bikin baju itu bu, 4 syaratnya. Jadi kalau mau bikin baju ini syaratnya. 1, nutup aurat. 2, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. 3, pantas. 4, indah. Indah, 4. Banyak orang bikin pakaian, indahnya dulu. 1, nutup auratnya. 19, akhirnya apa? Indah dilihat, tapi tidak memenuhi syarat. Tutup aurat, alhamdulillah ibu pakai tutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ah, ini yang banyak dilanggar, sempit-sempit. Ada ibu-ibu pakai jilbab, tapi sempit. Sempit bajunya, sempit celananya, sempit roknya. Akhirnya karena sempit roknya susah jalan. Ini je jalan. Naburu anjing gila. Coba bedek kalau longgar, langsung ditarik saja. Coba ki. Nah, ibu-ibu. Kalau kurus-kurus nah sempit masih baik jadi liat. Tapi kalau gemuk deh. Sudah gemuk. Sempit bajunya. Kentara lekuk-lekuknya. Seperti kulihat burasa. Lihat itu ibu rasa ibu di. Sudah mi dibuka talinya masih ada itu. Lihat itu ibu-ibu begitu mi model tak ibu. Kalau batal laki baru pakai sempi-sempi. Nah kira barangkali enak dilihat. Ih jengkelku mau kurasa tendang ni. Ada itu ibu-ibu kalau pakaian ki. Belum tentu dari samping bagus. Dari depan barangkali baik. Begitu kita dari samping deh. Kayak bebek kesurupan. Nah, maka ibu-ibu syarat pakaian yang kedua, jangan mempertontonkan lekuk tubuh. Ini yang banyak perempuan langgar, terutama ketika dia olahraga. Olahraga itu baik, memelihara kesehatan itu anjuran agama. Tapi jangan sampai kita senam pakai baju sempit. Ibu-ibu di depan, bapak-bapak di belakang. Bayangkan maki. Ibu-ibu begini, bapak-bapak di belakang begini. Beh. Jelek deh itu dilihat. Ayolah, baru majelis taklim bede. Enggak boleh. Silakan olahraga, tapi jangan campur laki perempuan, apalagi kalau pakaian tak sempit. Masa mi dibayangkan apa itu nak pikir bapak kalau begini. Dek, mulai besok pakaian ki yang longgar-longgar, jangan sempit. Yang ketiga syarat pakaian pantas. Orang Bugis bilang Siti Naja. Kalau saya seorang anggota istri pejabat, pantas tidak saya pakaian begini. Kalau suamiku anggota DPR, pantas tidak saya begini. Kalau saya anggota DPR, pantas tidak begini. Kalau saya majelis taklim, pantas tidak bajuku begini. Kalau saya sudah hajah, pantas tidak saya berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Juga kita laki-laki. Jangan suami istri tak disuruh pakai jilbab. Anak tak disuruh pakai jilbab. Kita keluar rumah main badminton. Main basket. Main apa? Kelihatan paha. Dosa juga itu laki-laki kalau keluar rumah kelihatan paha. Nah bila mahasiswaku, ndak ada nafsu lihat pahaku Ustaz. Sabat bila. Siapa tahu ada janda-janda tua. Sudah lama kalian kasihan ndak pernah lihat paha. Nah bila dia milo-milo. Ndak boleh. Auratnya laki-laki, pusat sampai. Ndak boleh kelihatan. Kita suruh anak istri tak pakai jilbab. Kita keluar rumah pergi main bulu tangkis, pergi jogging, kelihatan paha. Dosa juga itu bagi laki-laki. Dan yang keempat, syarat pakaian indah. Alhamdulillah, Allah tidak melupakan keindahan dalam berpakaian. Dengan catatan, dia urutan terakhir. Pakaian yang pertama, harus nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Yang ketiga, pantas. Dan yang keempat, indah. Alhamdulillah. Inilah oleh-oleh yang kedua. Selalu berpakaian yang islami. Coba kita juga bapak-bapak. Ibu, mauki supaya suami tak tidak jalan salah? Mauki? Suami tak kembali ke jalan yang lurus? Mau ibu? Caranya, suruh keluar rumah selalu pakai gamis. Coba mauki. Pakai gamis, pakai songko. Insya Allah tidak macam-macam itu. Coba saya kemana-mana saya pakai begini. Tidak mungkin saya jalan salah. Kenapa ya? Ustaz kak, ada haji. Insya Allah tidak macam-macam. Kalau saya jalan begini tidak mungkin saya pipi membiliar. Ustaz kak jili-jili. Maka ibu, kalau mau pergi suami tak keluar pak, pakai songkok tak. Mana gamis tak? Ada yang bilang di Makassar majelis taklim. Dia bilang, selalu kusuruh pakai gamis Ustaz. Cuma kalau di mobil nak ganti. Ini juga bapak-bapak ya. Sudah diajarkan jalan ke surga, malah dia pilih jalan yang ke neraka. Yang kedua, oleh-oleh kita selalu berpakaian yang islami. Yang ketiga sekarang, oleh-oleh kita setiap saat mau keluar rumah, doa dan tawakal. Bagaimana itu doa dan tawakal Ustaz? Duduki dulu. Coba bayangkan ibu. Ada mi wuduknya. Dia tutup auratnya. Sebelum keluar rumah dia duduk dulu. Duduk-duduk di kursi. Lalu berdoa kepada Allah. Doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholati. Sesungguhnya sholatku. Wa nusuki. Ibadahku. Wa mahyaya. Hidupku. Wa mamati. Dan matiku. Lillahi rabbil alamin. Saya serahkan segalanya kepada Allah. Bismillahi. Dengan nama Allah. Tawakkaltu. Saya berserah diri. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata di jalan. Nah hadang ki. Parampu. Pak Jamret. Nah tarik. Kita punya tas. Kita tarik juga. Baku tarik ki. Tarik. Nah tinjuki, tunduki. Begitu dia tunduk, dituju juga. Pak, kenapa nak jatuh? Nak kupelan-pelan ji. Ternyata usut punya usut. Bisulnya nak kena. Allah, Allah yang gerakan nak kena bundana. Coba, kita hafal gini doa. Hafal. Kalau tidak hafal berarti tidak pernah disembahyang. Nah, itu ada doa kita toh. Nah ini yang disebut mapasandre, berserah diri. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bismillahi tawakkaltu ala allahi. La hawla wa la quwata illa billah. Keluar. Insyaallah. Tiba-tiba di jalan. Bang! Tabrak mati. Bapak mati sahid. Kenapa mati sahid? Satu, dia sudah ada wuduknya. Dua, dia tutup auratnya. Tiga, dia sudah berdoa. Matiku, hidupku, semuanya serahkan kepada Allah. Masya Allah. Maka baca ini, setiap mau keluar rumah. Cuma sekarang modern salah-salah, Maki. Maki keluar rumah bukan ini doa yang kita baca. Mau keluar rumah apa nak bilang? Goodbye, Daddy. Daddy tong. Padahal biar di rumahnya nak panggil suaminya Ambo. Daddy. Modern salah-salah. Ini pengaruhnya anu peleng India. Nah bila mamaku ada tong gunanya itu peleng India nak. Maka tau sindok maka ada dia nagara makurelo mak gosip. Mon romanan di bulan menuntung. Loh bagus juga. Nah, cuma yang jadi masalah ada ibu-ibu nonton peleng India. Nah bayangkan suaminya Sahrul Khan. Wah tinggi sekali cita-cita. Ibu. Yang keempat. Kita ulang dulu nanti kita lupa lagi. Apa yang pertama? Wudu. Yang kedua? Hah? Berpakaian islami. Yang ketiga? Doa dan tawakal. Yang keempat? Tiada hari tanpa sholat duha. Coba kita amalkan ini, Bu. Ibu-ibu, siapa punya dunia? Siapa? Allah. Bupati paling berkuasa di Luwu Timur, itu pun 5 tahun. Kalau terpilih lagi 10 tahun, paling lama itu. Tapi siapa yang punya dunia ini? Allah. Artinya, kalau mau punya dunia dengan baik, dekati yang punya dunia. Siapa yang punya dunia? Allah. Gimana caranya supaya nak kasih ke dunia? Ada fasilitas namanya sholat duha. Mulai besok. Kapan caranya? Kapan waktunya, Ustaz? Sholat duha kira-kira jam 7 sampai setengah 12. Bagaimana caranya, Ustaz? Sama sholat sunnah yang lain. Sama sholat taraweh. Sama caranya sholat tahajud. Sama caranya sholat hajat. Sama caranya sholat taubat. Cuma beda niat. Kalau duha, niatnya duha. Kalau tahajud, niatnya tahajud. Kalau duha, niat duha. Kalau hajat, niatnya hajat. Cara bacaannya, gerakan-gerakannya sama. Maka jam 7, jam 8 pergi misuami tak ke sawah. Pergi misuami tak ke kebun. Pergi misuami tak ke kantor. Pergi misuami tak ke pasar berdagang. Maka istri yang baik, dia tinggal bantu suaminya. Dia bantu suaminya cari nafkah. Dengan cara apa? Dia tinggal di rumahnya sholat duha. 2 rakaat sampai 8. Maksudnya apa, Ustaz? 2 rakaat salam. Berarti 4 kali salam. Tiap 2 rakaat salam. Boleh 2 rakaat? Boleh. 4 rakaat? Bagus. 6 rakaat? Lebih utama. 8 tokcer. Paling hebat. Coba, ibu-ibu tidak usah kecemas, kecil ini buat Allah kasih ki kebun. Kecil buat Allah kasih kita ini apa yang kita mau. Caranya apa? Minta kepada Allah. Caranya, sholat perbaiki dalam sholat duha. Perbaiki sholat. Bu kamu takabur. Wah, ini rumus hidup saya dalam sholat duha. Sholat duha mengangkat derajat saya, bu. Saya ingat waktu masih SMA saya, bu, kalau bunyi bel, orang pada lari ke kantin. Saya ke musholla dulu. Sholat kak, sholat duha. 2 rakaat, paling 5 menit. Saya berdoa 2 menit. 7 menit saja. Istirahat 30 menit. Masih ada waktuku 23 menit setelah saya sholat. Selesai sholat saya berdoa. Ya Allah, saya terima nasibku miskin. Saya terima nasib bapakku miskin. Tapi jangan pula engkau miskinkan akhlak dan ilmuku. Jadikan diri hamba sebagai pusat ilmu pengetahuan, ya Allah. Tidak ada yang mustahil bagimu, ya Allah. Jadikan diri hamba sebagai pusat ilmu pengetahuan. Berikan saya kecerdasan, kemudahan dalam pemahaman. Selesai. 7 menit. Sudah itu, baru saya ke kantin. Kalau ada uang. Kalau tidak ada uang, cari anak orang kaya yang dongo. Ada PR dasar? Ada. Mau saya kerjakan? Iya, susahnya. Gampang. Tapi belikan jalan kote, nah. Insya Allah. Salat duha. Alhamdulillah. Dengan sholat duha itu, sepertinya saya selalu istilahkan begini. 5 ji saya minta sama Allah, nak kasih ke Allah 5 ribu. Bayangkan, apa yang saya dapati sekarang lebih banyak dari apa yang saya mau. Caranya, sholat duha. Dari kecil saya sholat duha. Minta kalau Allah kasih ke ibu, gampang. Ini ibu-ibu nih, yang sudah muka-muka sakaratil maut. Nah, kan gak mungkin maki ibu jadi camat. Iya. Tidak mungkin maki jadi dokter. Tidak mungkin mi. Tapi jangki putus asa. Lanjutkan cita-cita tak. Kemana? Anak tak. Pergi anak tak sekolah, tinggal ki sholat duha. Doakan anak tak. Suami tak pergi cari nafkah, tinggal ki bantui sholat duha. Selesai sholat duha berdoa ki. Ya Allah, zat yang mengatur rezekinya suamiku. Engkau yang maha kaya, ya Allah. Engkau yang tak terbatas kasih sayangnya. Jika rezekinya dan lekna lakeku engkau mau pia kolangi epuang panoi. Koi lalangi tanai puang pendrei. Ya ko mabela mopi. Pacaweki. Ya ko cedek mopi puang pak genai. Yang paling penting ya Allah, pak barakai. Sudah itu kita SMS suami tak. Pak, jangki menghalalkan cara di kantor. Baru saja saya doakan ki salat duha. Insya Allah murah rezeki kita. Coba kita SMS begitu suami tak. Langsung semangat. Itu kita laki-laki kalau dapat SMS begini. Langsung dikasih lihat semua teman tak di kantor. Hei. Lihat kau istriku, bagaimana saya tidak sayang. Lihat kau, tiap pagi SMS-nya. Pernah di kita SMS begitu, suami tak? Pernah? Paling SMS-nya, nak bilang temanku, paling SMS-nya, Ustaz, jangan lupa singgah beli telur. Wah, baru suaminya kepala dinas. Diusur singgah kodong beli telur. SMS suami tak dengan semangat seperti sholat duha, kibu. Anak tak pergi belajar, kita bantu di belakang. Ya Allah, angkat derajatku melalui anakku, ya Allah. Kalau tidak tahu ki bahasa Indonesia, jangan maki bahasa Indonesia, bahasa Bugis. Boleh ki juga berdoa begini, puang, kamasei kasih anakku, paruntuk ya agen sapa, puang, pace decengi tuona, supaya ia makasito tuoku. Boleh ki berdoa begitu. Tidak harus ki bahasa Arab. Daripada bahasa Arab ki tidak tahu artinya, bingungi malaikat. Dia bilang malaikat, ih kasih ini ibu. Dia minta anaknya cerdas, nah minta jodoh ini. Malaikat. Nih ibu, doa ki. Ini para caleg, ada caleg di sini? Banyak? Banyak? Istrinya Pak Wakil Bupati, ku dengar caleg juga. Ya sudahlah. Sambil kita sosialisasi, kita berdoa dalam sholat duha. Tiada hari tanpa sholat duha. Tiap hari kita sholat duha. Bagaimana caranya Ustaz? Sama kalau kita tarawih, bacaannya sama. Apa beda? Niat. Kalau tarawih, tarawih niatnya. Kalau duha, duha niatnya. Sholli sunnatal duha. Rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya niat sholat sunnah duha. Dua rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sudah. Sudah itu Allahu Akbar. Baca doa iftitah. Baca al-fatihah. Baca surah wadduha kalau hafal. Kalau tidak hafal, boleh surah apa saja. Kul huwallah boleh. Rakat kedua kul huwallah lagi. Rakat ketiga kul huwallah lagi. Rakat keempat kul huwallah lagi. Sampai na malaikat bosan dengar ki. Boleh. Yang penting jangan ki baca yang kita tidak hafal. Seperti wattini. Jangan mi biasa baku sambung walasri. Atau al-kafirun. Jangan lalu coba-coba cari penyakit. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidun ma'abattum. Wala antum abiduna ma'abattum. Wala ana abidun ma'abattum. Wala antum ma'abattum. Nah terungi pusa. Jangan bagi cari susah. Ya. Ah sudah. Rakaat ke satu turun. Naik lagi. Fatihah. Baca surah pendek. Tadi wadduha kalau hafal. Asamsi wasamsi, rakaat kedua. Tidak hafal, keluarlah lagi. Bahkan boleh tidak pakai surah pendek. Boleh. Waladhalin, amin. Sudah, ruku. Minimal satu ayat. Minimal satu ayat. Waladhalin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, lam, mim. Allahu Akbar. Boleh. Jelas ya? Jelas. Coba amalkan ini sholat duha ibu. Masya Allah. Sholat duha Allah berikan fasilitas untuk kejayaan dunia. Ya? Ampak mi oleh-oleh tak toh? Sholat duha. Sudah? Fil alamina innaka hamidun majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mi? Lanjut lagi dua. Sampai delapan. Sudah? Enak perasaan. Masya Allah ibu. Ini contoh, hebatnya itu sholat duha. Waktu saya ujian terakhir, doktor luar negeri. Itu orang ujian umumnya 3 jam. Paling cepat nih, saya kutelpon mamaku. Mak, telo doang enggak nak? Karena mamaku enggak tahu bahasa Indonesia. Mapamula tate asera, letut tate 10 sidi. Wih, lampek na tu. Agak nih baca. Kokok nama sampai bawa ki mak. Duha purero masalawat kina tudan ni ko capu illo doang tak tudan ni salawat ki salat duha 8 rakaat. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Orang umumnya 3 jam, saya 45 menit selesai. Bahkan satu penguji saya keluar air matanya ketika saya jelaskan itu, terharu. Ini salat duha enggak ada mustahil. Jangan makin cemas soal anak-anak kita makannya apa. Allah yang punya dunia. Kasih baik sojak sholatnya. Ajar sholat duha dari kecil. Ya, ibu-ibu perbaiki sholat. Ya, tidak usah kita pergi cari-cari dukun. Ini tiba-tiba bisnisnya bermasalah. Tetangganya nasalahkan. Hai, pasti ini najapi-japi. Ya, jangan makin. Lebih kita sholat duha. Ya, inilah yang keempat. Yang kelima. Oleh-oleh kita. Tiada hari tanpa bersalawat. Banyak-banyak bersalawat. Tahu jaki salawat ibu? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau di Makassar salawat begini ikut semua majelis taklim. Di sini nak lihat-lihat kak. Saya kira barangkali ku nyanyikan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, coba ki amalkan ini, Bu. Coba ki amalkan. Saya sering amalkan. Ketika kita lagi cemas, lagi gunda gulana, lagi sengsara pikiran dan perasaan, ambil wudu. Majenik ki yolo, baru sholat hajat ki dua rakaat, duduk. Salawat ki Nabi dengan nada seperti tadi. Seolah-olah ada Nabi di depan kita, sebaik-baik salawat. Misalnya naaniaya ki suamita, selama ini kita percaya dia setia, ternyata kita dapat berita dia selingkuh. Ternyata dia hianati, kita sakit hati. Jangan kita pergi cerita sama tetangga, tidak ada gunanya. Ini ibu-ibu bertengkar sama suaminya, pindah cerita sama tetangganya. Tidak kusangka itu suamiku. Sudah bebe kalau tidur, ngorok, sekek. Pergi lagi macan ring. Dia bilang tetangga, kasihanmu pada dalam hatinya, cidako. Ya kok cerita itu masalah dalam rumah tangga dengan tetangga. Cerita kepada Allah. Jangan apa? Salat hajat. Jangan, meskipun kita bilang jangan cerita. Nah cerita. Percaya. Ya, enggak mungkin nak cerita ke ustaz. Dia masih saudara sama bapakku, pamanku itu. Siapa yang itu? Abu Lahab, pamannya Nabi. Masa nak cerita ke ustaz? Masih sepupu kah itu? Siapa itu? Abu Sofyan, sepupu satu kalinya Nabi. Masa nak cerita ke ustaz? Saudaraku itu. Siapa yang dorong Nabi Yusuf masuk ke sumur? Saudaranya. Jadi jangan cerita jeleknya itu tetangga, jeleknya rumah tangga dalam tetangga. Jangan. Apalagi dicerita di Facebook. Dongo. Bertengkar suaminya, update status. Teganian kau. Dua hari tidak ketemu, kesepian banget. Langsung naseledin temannya, boleh juga tuh diganti. Mulai dari status itu. Ketika kita lagi gundah seperti ini, jangan cerita ke medsos. Jangan cerita ke orang lain, cerita kepada Allah. Supaya cepat sampai kita punya keluhan. Supaya cepat sampai curhat kita. Sebut orang yang dicintai Allah. Duduk maki, salawat ki kepada Nabi. Ada utang tak mumi disita sama bang. Jangan maki gunda gulana, salawat ki. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Habib, salam. Sebut sebanyak-banyaknya. Mulai jam 2 dini hari sampai jam 4 kita lakukan. Masa Allah tidak dengar ketika kita mengadu. Cuma kita ada masalah tak pikir curhat di mana, berdoanya di mana, di Facebook. Ya Allah lindungi rumah tanggaku. Deh sibuk na Tuhan mau baca status lu dong. Kau ketawa, serius kah ini? Bicara main ketawa iki. Ya, ayo. Salawat ki. Bu, banyak sekali. Saya puluhan kali saya lihat itu hebatnya salawat. Pernah suatu ketika. Di Pulau Buru mau maulid, rame orang, lapangan kayak gini penuh, tiba-tiba hujan. Saya bilang panitia, batal min, tidak jadi mi orang. Saya bilang jangan dulu bos, kasih saya kesempatan berselawat. Saya selawat sebanyak-banyaknya, saya putari seolah-olah saya putari ini, saya pagari ini dengan selawat. Berhenti hujan. Terakhir ini di Enrekang, khotbah Idul Adha waktu itu. Penuh lapangan. Kita mulai khutbah di lapangan. Bupati sudah bilang, kasih pindah mi ke masjid. Tidak mungkin. Saya bilang, tunggu. Saya salawat sebanyak-banyaknya. Saya minta tolong kepada Allah. Mudah-mudahan Allah dengan cintanya kepada Nabi Allah kabulkan. Akhirnya apa? Berhenti hujan. Begitu saya selesai khutbah, baru 3 menit, hujan kembali. Kalau ada masalah, tak ibu, salawat. Saya kasih contoh. Saya sahabat misalnya sama Pak Wakil Bupati. Pak Bupati, saya sahabat. Ada nak kunakal, banyak sekali. Sakit gigi Pak Bupati, nak tumbuk tiang listrik. Lewat rumah Pak Bupati, nak lempar mobilnya. Banyak kal memang tong. Tapi mau ditangkap. Saudara, bagus sih Pak Ustaz. Meninggal saya. Tiba-tiba datang anakku minta tolong. Pak Wakil, bantu kak kasihan. Mau kak membayar. Lah ada bapakku. Nak bilang Pak Wakil, ini anak-anak dek gapali sutaruna. Dena apa aja nasih sakit. Kurang ngejarak nih. Iko nak tupat cilakalakai. Tiba-tiba datang ibu dokter, dia bilang, jangan kau lihat itu anak, ingat kau itu stas. apapun caranya na batalkan kalau kau undangi. Baiknya itu ustaz, yang kau lihat itu anak, bapaknya kau ingat. Akhirnya apa? Pak wakil kabulkan permintaannya. Gara-gara apa? Bukan karena ini anak, tapi karena ingat bapaknya. Kalau Allah lihat dosa-dosa tak, nipu suami, nipu mertua, kasar sama orang, banyak bohongnya. Aina bilang, Tuhan bagaimana mau kukabulkan doamu, nak kopak baleang. Tapi karena kita sebut kekasih Allah, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik. Akhirnya Allah kabulkan doa tak, bukan karena kita, tapi karena cintanya Allah kepada Nabi. Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Seperti janji saya tadi, saya tanya dan siapa yang jawab saya kasih hadiah. Ya, pertanyaan pertama. Bisa sebut oleh-oleh yang kita dapat hari ini? Siapa? Ah itu ibu-ibu itu. Ah itu ibu yang ada merah-merahnya jilbabnya. Ah ini ya. Sebut sebelum ibu jawab pertanyaan saya, ada passwordnya. Passwordnya adalah siapa namanya bapaknya Pak Bupati. Ayo. Siapa? Hai, kalau begitu ganti. Siapa namanya istrinya Pak Wakil Bupati? Hah? Hai, batal, enggak jadi. Nah, siapa? Ini tadi ada anak-anak tadi. Ya, nah ini. Nah, pertanyaan sebelum oleh-oleh, passwordnya. Siapa namanya neneknya Pak Ustadz? Enggak bisa juga. Berarti tidak jadi pertanyaan kalau begitu. Ada tadi anak kecil. Ada anak kecil tadi di sana. Siapa? Ayo. Yang laki-laki. Anak-anak santri ke itu yang kumpul-kumpul cowok. Ayo sini dek. Sini. Sini. Tidak ada pertanyaan password. Sini. Cepat. Satu orang. Mau maghrib. Ayo cepat. Ah ini. Ah ini. Sini dek. Sini. Ah. Oleh-oleh hari ini. Sini. Sini. Ya, mudah-mudahan kau jadi ustadz juga nanti. Lewat sana. Ya. Siapa namanya dek? Fahri. Fahri. Oh, tidak bisa sebut R. Coba beda. Ular lali lurus. Wah. Fahri. Ah, pertanyaannya. Siapa namanya Pak Bupati? Tidak tahu. Bukan salahnya ini anak, salahnya gurunya. Pak Kepala Dinas Pendidikan cari gurunya ini. Apa oleh-oleh hari ini deh? Apa oleh-oleh? Sebut yang Ustadz tadi jelaskan. Satu. Tidak tahu. Ini modal nekat nih. Tidak jadi dapat hadiah. Astagfirullah. Modal dekat. Ayo sudah. Kalau begitu sudah habis waktu. Ya. Kita ulang. Satu oleh-oleh kita. Satu. Dua. Tiga. Doa tawakal. Empat. Sholat duha. Lima. Kalau ibu amalkan ini, mau sekali kepigi haji tapi tidak ada wanita, ibu lebih mulia daripada mereka yang bolak-balik tiap tahun pergi umroh tapi dia tidak amalkan ini. Percaya gak? Allah akan angkat derajat ibu. Demikian mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Non wal kalam ya mesturun. Billahi fisabilil haq. Belum. Ada yang saya lupa. Doa dulu. Kita doa dulu ya. Doa. Duduk dulu ibu. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah. Khasiat dan keutamaan Fatihah kita doakan. Khasiatnya mudah-mudahan pejabat-pejabat kita di lingkup Kabupaten Luwu Timur ini Allah berkahi hidup beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.